mengapa dalam sisi perjalanan cintaku selalu ada yang merintangi. Padahal diriku yang hina. Selalu menimbang diri, memang tak pantas bertanggi denganmu. Ku cinta padamu kasih, yang jangan ku cari. Jangan pergi, tinggalkan ku sani. Satu dalam koperku. Hai lelaki mengembara, biarkan ku ikut serta. Mati pun aku rela, bagai Ramadan cinta. Seria dan sekata, takkan lagi ada satu. Jangan panjang ini. tak mungkin bersatu dalam koperku. Hai lelaki penyampara, biarkan ku ikut serta, meskipun aku rela bagai Ramadan cinta seria dan sekata, takkan lagi pada satu. Sawer. Matur suwun Mas. Matur suwun. Sudah? Terima kasih.